الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنكمل بعد صلاة المغرب من هذا اليوم ما ابتدأناه في العصر. Kembali kita melanjutkan pada hari ini setelah mengerjakan salatul maghrib apa yang telah kita mulai dari semenjak ba'dal asr. La tastakthiru tarh hadzal mawdhu' marratin katsira. Jangan kalian memperbanyak untuk menyampaikan pembahasan ini berkali-kali. Wa la takrarahu. Dan jangan pula kalian mengulang-ulanginya. ولا تستطيلوا مجالسه. ولا تستطيلوا من إطالة المجلس. Dan jangan kalian memperpanjang dalam pembahasannya di majlis-majlis. فإن من نظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي تزيد عن مئة في باب معاملة الحكام. Sebab barang siapa yang melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, lebih dari 100 hadis yang menerangkan tentang permasalahan menyikapi penguasa. Hadhihi lam yaqulha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin wa kafa. Ini tidaklah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu majlis dan beliau mencukupkan. Bal karrara wa a'ada fi hadzal amr katsiran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya dan senantiasa menyebutkan perkara ini berkali-kali. Karena Allah a'lamahu bil wahyi 'aqibat mukhalafat hadhihi al ahadith. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis ini berupa wahyu yang menyebutkan tentang akibat orang-orang yang menyelisihi hadis-hadis ini. Wa akhbarahu Allah Ta'ala bil wahyi ma sayaqa'u ba'dahu fil ummah min al fitan wal ikhtilaf wat tanazu' wat taghayyur. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberitakan di dalam hadis-hadis ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang dari berbagai macam fitnah. Demikian pula banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi. Fanzuru ma'i fi ba'dhi suwari 'inayatihi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal amr. Maka hendaknya kalian memperhatikan bersamaku bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu dalam terhadap perkara ini. Awalan akhdhul bai'ati 'alaihi min ashhabihi. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat kepada para sahabatnya untuk melakukan perkara ini agar mereka menegakkannya. Kama taqaddam fi hadis Ubadah wa nahwuhu qawlu Jarir fi sahihain bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati was-sam'i wat-ta'ah wan-nushhi likulli muslim. Sebagaimana yang telah lalu disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, demikian pula disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dan senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dan saling menasihati bagi sesama muslim. Al-wajhu tsani amruhu al-mutakarrir sarahatan bis-sam'i wat-ta'ah. Kemudian sisi yang kedua, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berulang-ulang untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Mithlu ma fi as-sahihain 'an Ibn Umar qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة أي في تلك المعصية. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya dari hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat kepada penguasanya, baik dalam perkara-perkara yang dia senangi atau dalam perkara-perkara yang dia benci, kecuali apabila diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh mendengar dan taat, maksudnya dalam perkara perintah kepada maksiat itu. Wa mithlu qawli Abi Dzar radhiyallahu an fi Muslim wa ghairi awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an asma'a wa uti'a lil amir wa in kana 'abdan habasyyan mujadda' al atraf ka'anna ra'sahu zabib. Dan demikian pula seperti yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku agar kemudian aku senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, meskipun dia seorang hamba sahaya dari Habasyah, yang meskipun seluruh dari bagian-bagian tubuhnya itu terpotong-potong dan kepalanya seperti kismis. Wassahabatu wa minhum Abu Dzar ahrasun nasi ala tatbiqi wasaya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat di antara mereka adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang yang paling bersemangat dalam menjalankan dan menerapkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Walihada qala Abu Dzar wallahi law rabatani Utsman ala jidhi syajaratin ma halaltu hatta ya'dhanahu. Ma halaltu hatta ya'dhanahu. Naam. Kata oleh karena itu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan demi Allah, kalau seandainya Utsman radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu beliau menjadi khalifah, beliau mengikat tubuhku di satu batang pohon, aku tidak akan melepaskannya hingga Utsman mengizinkan aku untuk melakukannya. Walahu atharun fi dzalik aqtasiru minha ala hadza. Dan ada riwayat-riwayat yang datang dari Abu Dzar tentang hal ini, namun saya mencukupkan atas riwayat ini. Al-wajhu tsalits amruhu sallallahu alaihi wasallam bis-sabr kama taqaddam 'inda taghayyur al-umur wal ahwal. Dan sisi yang ketiga, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk bersabar sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita terangkan sebelumnya, pada saat terjadinya perubahan-perubahan kondisi di tengah-tengah umat ini. Fayabtadi'u huwa as-sahabah fayukhbiruhum bima sayakunu ba'dah. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, lalu mereka pun memberitakan kepada orang-orang setelahnya. Au yujibuhum an tasa'ulihim. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang disampaikan kepada beliau. Kama fi sahihain fi hadis Hudzaifah at-Tawil al-masyhur, sebagaimana yang disebutkan dalam dua kitab sahih dalam hadis Hudzaifah Ibnu al-Yaman radhiyallahu taala anhuma yang panjang yang masyhur. Wa fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam yahduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati ta'rifu minhum wa tunkir thumma qala fahal ba'da hadha al-khair min shar qala du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada pemimpin-pemimpin di mana mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku dan berjalan bukan di atas sunnahku. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah setelah kebaikan akan ada lagi keburukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, akan muncul dai-dai yang berseru di atas pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang menjawab panggilan dan seruan mereka, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam. Haulai du'atu ala abwab jahannam humul ladzina yakhrujuna ala ulaikal umara alladzina yahduna bighairi hadiyya wa yastannun bighairi sunnati. Maka para penyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam itu, mereka itulah yang disebut adalah orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin yang telah disebutkan sifatnya sebelumnya di dalam hadis tersebut, yaitu para pemimpin yang mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku dan tidak berjalan di atas sunnahku. Zakar al-ulama syurrahul hadith wa minhum Ibn Hajar fi syarh al-Bukhari anna ad-du'ata ala abwabi jahannam kal khawariji wa ghairihim min ahli al-ahwa wa at-talibin lil-mulk was-sultah. Dan disebutkan oleh para pensyarah yang menerangkan hadis ini seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dan yang lainnya, ketika mereka menerangkan tentang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penyeru yang mereka berada di atas pintu-pintu neraka jahannam, kata beliau, seperti kelompok khawarij, seperti kelompok khawarij dan yang semisal mereka dari para pengekor hawa nafsu dan orang-orang yang mencari atau menuntut kekuasaan. Al-mashhuru 'inda aktsarin nas fi hadha az-zaman fi as-sautiyat aw fi al-maktubat. Yang masyhur di tengah-tengah manusia di zaman ini, baik melalui audio-audio suara atau dalam tulisan-tulisan, anna ad-du'ata 'ala abwab jahannam imma الكفار كاليهود والنصارى والشيوعيين وإما الدعاة إلى الشهوات والمعاصي. Yang masyhur di kalangan mereka ketika mereka menerangkan makna para penyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam, mereka adalah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara atau komunis, atau mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Lakinnahum la yadhkuruna al-khawarij wa ahli al-ahwa'i wal-bid'ah min ad-du'ati 'ala abwab jahannam. Akan tetapi mereka tidak menyebutkan bahwa termasuk di antara para penyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam adalah mereka dari kalangan khawarij, demikian pula orang-orang yang berjalan di atas hawa nafsunya dan dari kalangan ahlul bid'ah. وجهلوا الناس في هذا المعنى اللي ذكره العلماء وجهلوا الناس بهذا المعنى الذي ذكره العلماء. Dan mereka berupaya untuk memajhulkan di tengah-tengah kaum muslimin makna yang justru inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang makna hadis tersebut. لأن كثير هؤلاء دعاة الجماعات والخروج والبدع هم من الدعاة على أبواب جهنم. كيف سيقول لك عن نفسه؟ Karena banyak dari kalangan mereka orang-orang yang dari kalangan ahlul bidah, demikian pula orang-orang yang mengajak manusia untuk melakukan pemberontakan, justru mereka itulah yang disebut di dalam hadis para penyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam. Maka bagaimana mungkin mereka berani untuk menyebutkan sesuatu yang berkaitan tentang diri mereka sendiri? وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج شر قتل تحت أديم السماء وقال كلاب النار. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kelompok khawarij bahwa mereka adalah orang-orang yang terburuk yang terbunuh di bawah kolong langit ini, dan Nabi juga mengatakan tentang mereka bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka. ولعل بعضكم أول مرة يسمع أن الدعاة على أبواب جهنم هم الخوارج أو هم طلاب الملك والسلطة. Dan boleh jadi di antara kalian ada yang baru saja mendengarkan bahwa ternyata yang dimaksud di dalam hadis para penyeru di atas pintu-pintu neraka jahanam, mereka adalah kelompok khawarij, demikian pula orang-orang yang menuntut kekuasaan dan kepemimpinan. مع أن هذا المعنى هو الذي يدل عليه سياق الحديث وهو الذي ذكره العلماء في شرح الحديث. Padahal makna yang disebutkan ini itulah yang sebenarnya yang disebutkan di dalam konteks hadis tersebut, dan makna itulah yang disebutkan oleh para ulama. فلا تغفلوا عن ذلك. Maka jangan kalian lalai dari makna tersebut. فقال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah apabila aku mendapati kondisi yang demikian? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, komitmenlah kamu terhadap jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka. Walau kana hadzal imam lil muslimin ay al hakim qad fa'ala ma taqaddam yahdi bighairi hadiyah wa yastan bighairi sunnati. Meskipun imam dan pemimpin negeri kaum muslimin tersebut adalah seorang imam yang telah disebutkan dalam sifat sebelumnya, mereka dari kalangan pemimpin yang membimbing, yang terbimbing bukan di atas bimbinganku dan tidak berjalan di atas sunnahku. Wa fi hadis Ibn Abbas wa Ibn Umar, ya ma'syar al-muhajirin khamsun u'idzukum billah an tudrikuhunna. Dan di dalam hadis Ibn Abbas, demikian pula Ibn Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kalian kaum muhajirin, ada lima perkara yang aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kalian mendapati kelima perkara itu. Wa dzakara minha wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Dan termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lima perkara tersebut, kata beliau, dan selama atau apabila para pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan problem, akan menjadikan timbulnya berbagai permasalahan dan perpecahan di antara mereka. Faja'alahum Rasulullah lana a'immatan wa sammahum lana a'imma ma'a ikhbarihi bitarkihim tahkima kitab Allah fina. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka sebagai para pemimpin dan menganggap mereka adalah pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka adalah para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah tabaraka wa taala wa man lam yahkum bima anzalallah فأولئك هم الكافرون فقد فسره الصحابة كابن عباس وتلامذته وتابعه عامة أهل السنة كما يقول ابن تيمية في الإيمان كتاب الإيمان أنه كفر دون كفر كفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, barang yang artinya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Ayat ini telah ditafsirkan oleh para sahabat, termasuk di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, demikian pula murid-murid beliau, yang kemudian penafsiran tersebut menjadi pandangan keumuman dari Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud kekafiran di dalam ayat ini adalah kekafiran atau disebut kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun itu termasuk di antara dosa-dosa besar. وإن كانت الآيات نازلة في اليهود كما في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة رجم الزاني اليهوديين اللذين زنيا. Meskipun sebab turunnya ayat ini itu berkaitan dengan kisah Yahudi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kaitannya dengan kisah dua orang Yahudi yang melakukan perbuatan zina. Illa anna al-amra kama qala Ibn Jarir fi tafsirih tashmalu kulla man fa'ala mithla fi'li al-yahud ay hakama bighairi ma anzala Allah jahidan hukm Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya saja Para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya, termasuk Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa ayat ini itu bersifat umum, mencakup siapa saja yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dalam berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia mengingkari hukum Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. إذن فالذي لا يحكم بما أنزل الله وهو عالم به قادر عليه قد أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. Oleh karena itu, orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia mengetahui itu adalah hukum Allah dan dia mampu menerapkan hukum tersebut, maka dia telah melakukan dosa di antara dosa-dosa besar. لا يخرجه ذلك عن الإسلام ما دام مؤمنا بحكم الله تعالى. Maka hal itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam selama dia beriman kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. فما دام مسلما فهو من أولي الأمر منا. Maka selama dia berstatus sebagai seorang muslim, maka dia termasuk ulil amri dari kita. فليس من شرطه كونه ولي أمر أن يطبق الشريعة ويقيم الحدود وإنما هذا من الواجبات عليه. Maka bukanlah termasuk persyaratan seseorang untuk dikatakan sebagai waliul amr bahwa dia harus termasuk orang yang menerapkan syariat Islam dan menegakkan hukum-hukum had, meskipun memang itu termasuk diantara kewajiban yang harus dilakukan oleh penguasa. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَحْكُمَ جَمِيعَ الْبِلَادَ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ أَقْصَاهَا إِلَىٰ أَقْصَاهَا. Dan bukan termasuk persyaratan seorang dikatakan sebagai penguasa atau waliul amr, dia harus menjadi seorang yang menghukumi seluruh wilayah-wilayah Islam dari ujung negeri sampai kepada ujung wilayah yang lainnya. فإنه من بعد الخلافة الراشدة وعهود السلف فما بعدهم والأمة الإسلامية دول. Maka disebabkan karena setelah masa al-khulafa'ur rasyidun, lalu kemudian berlalunya masa para ulama ussalaf setelahnya, maka negara-negara atau wilayah-wilayah kaum muslimin itu sudah terbagi-bagi, masing-masing telah terbentuk sebagai negara tersendiri yang memiliki pemimpin tersendiri. Wa ma'a hadha fa'a'immatus sunnah mujmi'una 'ala ta'ati kulli hakimin fi baladihi. Namun bersama dengan ini semua, para imam-imam sunnah, mereka semuanya sepakat bahwa kewajiban bagi setiap penduduk negeri untuk menaati pemimpin yang ada di negerinya tersebut. Walau nazartum min asr as-salaf ila asrikum hadha. Kalau kalian memperhatikan semenjak dari masa para ulama ussalaf hingga ke masa kalian ini, wa a'immatus sunnah 'ala ikhtilaf buldanihim, dan para imam-imam ahlus sunnah dengan berbeda-beda negeri-negeri mereka, wa ikhtilaf azmanihim, dan berbedanya masa-masa hidup mereka, wa ikhtilaf intisabihim lil madhahib al-fiqhiyah ba'da intisharha Hanbali Syafi'i, dan berbeda-bedanya madhab-madhab fikih yang ada pada mereka setelah menyebarnya madhab-madhab tersebut. Ada yang bermadhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i dan yang lainnya. Tajidunahum muttafiqina ala hadzal asli kulluhum. Maka kalian akan mendapati mereka seluruhnya sepakat di atas prinsip ini. Ma'a annakum law lahadhtum azmanahum, padahal apabila kalian memperhatikan zaman-zaman mereka, awalan al-hukm fihi kama taqaddam mutaaddid, laysa kull al-'alam al-islami yahkumuhu wahid. Yang pertama, bahwa pemerintah yang ada di masa itu sudah berbilang-bilang, sudah bermacam-macam, masing-masing punya pemerintahan tersendiri yang kondisi mereka tidak di atas seorang hakim yang mengatur seluruh yang ada di negeri tersebut. Tsaniyan al-hukmu fi azmanihim wa usurihim bil ghalabah wal qahr wa laysa bil ikhtiyar. Kemudian Yang kedua, bahwa kekuasaan yang diraih ketika itu berdasarkan at-taghallub, berdasarkan al-ghalabah, berdasarkan kekuasaan, kekuatan, bukan berdasarkan pemilihan. Daulah al-Umawiyyah, al-Abbasiyyah, al-Mamalik, al-Ayyubiyun, Salahuddin Ayyubi, al-Uthmaniyyah, ila dual fi hadha al-'asr. Mulai semenjak daulah ad-dual al-Umawiyyah, kemudian al-Abbasiyyah, kemudian al-Mamalik, kemudian al-Ayyubiyun, Salahuddin al-Ayyubi, kemudian al-Uthmaniyyah, dan seterusnya, mereka semua bukan berdasarkan pilihan. Waqad kana fi syarq al-'alam al-Islami ad-dawlah al-Abbasiyyah wa fi al-Andalus fi gharb al-'alam al-Islami dawlatun Umawiyyah lil Amir Abdul Rahman ad-Dakhil al-Umawi. Di mana di wilayah timur ketika itu dikuasai oleh daulah al-Abbasiyah. Sementara di wilayah barat di Andalusia, ya, di bagian barat itu dikuasai oleh daulah dari kekuasaan al-Umawiyyah. Al-Umawiyyah yang ketika itu dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhili. Abdurrahman Ad-Dakhili. Wa thalithan tajiduna anna al-hukma fi azmanihim al-mukhtalifa wirathiyun wilayat 'ahd yuwarrithuhu al-ab libnihi wal-ibn li-akhihi wa hakadha. Kemudian kalian pun mendapati di masa-masa mereka, di masa-masa kekuasaan tersebut, kalian akan mendapati bahwa kekuasaan itu diraih secara warisan, di mana dari ayahnya mewariskan kekuasaan itu kepada anaknya, kemudian kepada yang berikutnya dan seterusnya. Lam yaqul a'immatus sunnah la tashihu wilayatukum li'annakum bil wiratha wal 'ahd. Maka para imam-imam ahlus sunnah yang hidup ketika itu tidak satu pun mengatakan bahwa kepemimpinan kalian itu tidak sah karena kalian meraihnya secara warisan dari wasiat orang tua kepada anaknya. Tasma'un khutaba yatahaddatsuna 'an 'ilmi wa 'adr Umar ibn Abdul Aziz, sah? Kalian biasa mendengarkan para khatib-khatib ketika mereka menerangkan tentang masa-masa kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Wa ba'dhum yatahaddats 'an siratihi al-'adilah liyat'an fi hukami zamanihi annahum laysu kadhalik. Dan ada sebagian mereka itu ketika membahas tentang khilafah Umar bin Abdul Aziz yang mana pada khilafah tersebut adalah merupakan khilafah yang meraih kejayaan, lalu kemudian tujuannya adalah untuk mencerca para penguasa yang ada di masa ini bahwa mereka tidak seperti Umar bin Abdul Aziz. Wa Umar bin Abdul Aziz, soal, kaifa jaa ila al-hukm wa sala khalifatan wa wali amr. Maka di sini ada pertanyaan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bagaimana beliau bisa meraih hukum tersebut dan menjadi waliul amr? Bi ahdin min man qablahu wa huwa al-Walid bin Abdul Malik. Walid. Jadi beliau mendapatkan kekuasaan tersebut itu berdasarkan wasiat dari orang sebelumnya, yaitu dari Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik. Nah. Dari Al-Walid bin Abdul Malik. Walamma hadaratuhu al-wafat, madha sana' ja'alaha wilayat 'ahdin fi man ba'dah. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mendekati kematiannya, maka beliau pun menetapkan pemimpin setelahnya dengan cara memberi wasiat kepada orang yang setelahnya. Walam yakhruj an hukm bani Umayyah fi daulatihim. Dan beliau tidak keluar dari hukum yang telah ditetapkan di dalam pemerintahan Bani Umayyah tersebut. Walam yaqul sa'aj'aluhu ikhtiyaran wa anquluhu kharij al-usra al-hakimah. Anquluhu kharij al-usra al-hakimah. Dan beliau tidak mengatakan saya akan menjadikan hukum ini berdasarkan pemilu, lalu kemudian saya akan mengeluarkan hukum yang akan menjadi pemimpin itu di luar dari keluarga Bani Umayyah. Fahadha syai'un muhimmun fi hayati Umar bin Abdul Aziz rahimahullah la yadhkurunahu lakum. Maka ini sesuatu yang penting penting yang ada di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tapi mereka tidak menyampaikannya kepada kalian. Rabi'an, zatul rabi'an. Rabi'an? Baik. Rabi'an, law nadartum fi hukamihim ala ikhtilafi azmanihim. Yang keempat, apabila kalian memperhatikan penguasa-penguasa yang ada di masa itu dengan berbeda-beda masa dan waktu mereka, min ahd al-ma'mun al-khalifah al-abbasi, mulai dari masa khilafah al-ma'mun yang beliau berasal dari daulah al-abbasiyah, aghlabuhum laysu ala sunnah, mayoritas mereka yang menjadi khalifah ketika itu mereka tidak berjalan di atas sunnah, ya'ni ala khilafah sunnah fil aqidah, yaitu mereka menyelisih sunnah dalam perkara aqidah. Famadha kana mawqifu a'immatis sunnah, lalu apa yang menjadi sikap para imam-imam ahlus sunnah ketika itu? Hal kharaju alaihim, apakah kemudian mereka melakukan pemberontakan kepada para penguasa ketika itu? Hal qalu bi anna wilayatahum ghair syar'iyyah, apakah mereka mengatakan bahwa kepemimpinan mereka itu tidak sah? Al jawab la, jawabannya tidak. Bal ra'au lahum haqq as-sam'i wa at-tha'ah fil ma'ruf, bahkan mereka tetap berpandangan bahwa para pemimpin mereka itu memiliki hak untuk senantiasa didengar dan ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ad-Dawlah Al-Utsmaniyah hakamat al-'alam al-Islami aw aktsarahu 626 sana. 626 sana. Masyaallah. Ad-Dawlah Al-Abbasiyah itu Al-Utsmaniyah. Al-akhirah. Iya, kemudian khilafah dari Ad-Dawlah Al-Utsmaniyah itu mereka menjadi para penguasa itu berlangsung selama 626 tahun. Wa indahum 626 tahun. Wa indahum min al-bid' fil aqaid wal a'mal wal khurafat asy-syai' al-katsir alladhi la yakhfa. Dalam keadaan para penguasa dari Daulah Al-Utsmaniyah tersebut, mereka memiliki berbagai macam bid'ah dan dalam permasalahan akidah, demikian pula perkara-perkara khurafat. وهكذا لو نظرتم خامسا في أزمانهم, demikian pula yang kelima, apabila kalian memperhatikan di masa-masa mereka itu, لوجدتم انتشار المعاصي والمنكرات, kalian akan mendapati menyebarnya kemaksiatan dan kemungkaran di masa-masa mereka, وفشوها, dan menyebarnya, بل ربما نظمت من جهة السلاطين والحكام في زمانهم, nuzimat wa du'iya ilaiha, dan bahkan ya boleh jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang disebarkan tersebut itu diatur, ya ada manajemennya yang diatur ketika itu di masa-masa pemerintahan tersebut. Fal khulasah an al adillah syar'iyyah wa ijma' a'immat as-sunnah fi kulli 'asrin ala wujub as-sam' wa at-tha'a lil hakim al-muslim walau khalaf syariah. Maka kesimpulannya bahwa dalil-dalil syariat, demikian pula ijma' dan kesepakatan para imam-imam ahlus sunnah di setiap masa, mereka berpandangan wajibnya untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa walaupun penguasa itu menyelisihi syariat. Wa bihadza ta'lamun jawab katsirin min asy-syubah allati yuriduha ahlu dhalal. Maka dari sini kalian mengetahui jawaban yang banyak ditebarkan oleh orang-orang yang sesat ketika mereka menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Wa syubahuhum imma riwayat dha'ifatun la tashih, dan syubhat-syubhat mereka ada kalanya dibangun di atas riwayat-riwayat yang lemah yang tidak sahih. أو روايات صحيحة لكن أخذوا بالمجمل وتركوا المفصل المبين, atau riwayat-riwayat yang mereka sebutkan itu sahih namun mereka hanya berpegang kepada makna yang bersifat global lalu mereka meninggalkan makna yang rinci yang terkandung di dalamnya. أخذوا بالعام وتركوا الخاص, mereka berpegang kepada nas-nas yang bersifat umum namun mereka meninggalkan nas-nas yang bersifat khusus. Mithl umum al-adilla fil amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Seperti keumuman dalil tentang perintah untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fadhi adilla 'amma. Ini adalah dalil-dalil yang bersifat umum. Walakinnahum taraku al-adilla allati khassasat as-sultan fi tariqah al-inkar 'alayhi. Akan tetapi mereka meninggalkan dalil-dalil yang menyebutkan secara khusus dalam perkara bagaimana cara mengingkari penguasa. Faja'ala ahlul bid'ah kal mu'tazila wal khawarij wa ghairihim. Maka ahlul bid'ah mereka menetapkan seperti dari kalangan khawarij, mu'tazila dan selain mereka. Ja'alu al-khuruj 'ala wali al-amr wal munaza'a lahu min al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Mereka menganggap bahwa keluar dari ketaatan kepada penguasa dan melakukan intervensi terhadap apa yang menjadi tugas-tugas penguasa, justru mereka menganggap itu termasuk bentuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. فخالفوا الأحاديث الصحيحة المتواترة التي تنهى وتحرم على المسلمين الخروج على ولاة أمورهم إذا أتوا بما ينكر. Maka mereka pun menyelisihi hadith-hadith yang sahih dan apa yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin tentang diharamkannya melakukan pemberontakan kepada penguasa apabila penguasa mendatangkan sesuatu yang munkar. Sawa'an fa'ala huwa al-munkar binafsihi au adhina linnasi bifi'lihi wa yassara lahum asbabah. Dan sama saja dalam hal ini, apakah penguasa tersebut dia sendiri yang melakukan kemungkaran atau dia yang mengizinkan rakyatnya untuk melakukan kemungkaran tersebut dan menyediakan kepada mereka fasilitas yang memudahkan bagi mereka untuk melakukan perkara yang mungkar itu. Ma'a anna ahli sunnah qalu bima dallat 'alaihi al-ahadith at-ta'atu fi ghairi ma'siyatillah. Dalam keadaan ahli sunnah mereka tetap berpegang berdasarkan apa yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis, yaitu taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Fayahtajjuna bil mutasyabih wa yatrukuna al muhkam al wadih. Lalu mereka pun berhujjah dengan dalil-dalil yang ada unsur kesamaran di dalamnya, lalu mereka meninggalkan dalil-dalil yang begitu jelas, begitu transparan dalam menerangkan tentang hukum tersebut. Wa hadhihi tariqatuz za'ighin at-talibin lil fitnah. Maka ini adalah merupakan metode orang-orang yang menyimpang yang mereka mencari-cari fitnah. Kama qala ta'ala huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya dialah Allah Azza wa Jal yang ala ni'mat al-kahraba. Allah. Khaffifu ba'd al-marawih idha turidun wal ida'at. Karrar al-akhir. Khaffifu al-karrar al-akhir, bahd al-akhir. Ha kalami. Ay shakarrar. Madha qultu? Ayuh ayuh. Naam. Ya, ahsant. Dzakar al-ayat. Jazakallahu khairan. Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Di antara isi Al-Kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang itu adalah merupakan induknya Kitabullah. Dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya tersamarkan, memiliki dua atau lebih dari makna. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut dengan tujuan mencari, dengan sengaja mencari penakwilannya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan karena mereka mencari fitnah. Fi sahihain min hadithi Aisyah qalat radhiyallahu anha lamma nazalat hadhihi al-ayah qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhum فأولئك الذين سمى الله وفي رواية فأولئك الذين عن الله فاحذروهم Maka diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melihat orang-orang yang mereka suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang disebut, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Qala al-ulama 'inda hadhihi al-aya wa hadha al-hadith wa min ha'ula'i alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu al-khawarij alladhina yukaffiruna al-muslimin wa yakhrujuna 'ala ulati amrihim. Maka para ulama menyebutkan ketika mereka menerangkan ayat ini dan juga menerangkan hadis yang telah kita sebutkan ini, bahwa termasuk di antara mereka yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut adalah kelompok khawarij, yang mereka selalu mengkafirkan kaum muslimin dan keluar dari ketaatan terhadap penguasa kaum muslimin. An-naw'u tsalits min syubahihim aqwalu wa af'alu man laysa bima'sum. Jenis yang ketiga dari syubuhat-syubuhat mereka dari kalangan ahlul bid'ah tersebut, mereka biasa menukil ucapan atau perbuatan-perbuatan dari orang yang orang ini bukanlah termasuk orang yang ma'sum. Min al-muntasibin lil-ilm wad-din fi zaman al-madhi aw al-mu'asirin. Dari orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu, yaitu dari orang-orang dianggap bahwa dia termasuk dari kalangan para ulama, baik yang hidup di masa lalu atau di masa sekarang ini. فَإِذَا فَعَلَ أَوْ قَالَ أَحَدٌ وَلَوْ كَبُرَ فِي الْعِلْمِ بِخِلَافِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَحَرَامٌ اتِّبَاعُ وَتَقْلِيدُهُ وَوَاجِبٌ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka apabila ada seseorang yang dia besar dengan ilmunya, orang yang banyak ilmunya, dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka haram hukumnya mengikuti ucapan tersebut yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taklid kepadanya. Dan kewajiban seorang muslim adalah mengikuti apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fa innal wajib ala jami'in nasi mundhu bu'itha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah ittiba'u wa ta'atu amrillahi wa amri rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena termasuk di antara perkara yang wajib bagi setiap muslim dari fa innal wajiba ittiba'u nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atu la min awwalihi ila qiyam sa'ah la mundhu bu'itha an-nabi fa al wajib ittiba'. Karena sesungguhnya kewajiban bagi setiap muslim semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, kewajiban kaum muslimin adalah mengikuti kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adhan? Hum yu'adhinun. Hadha waqtu al-adhan 'indakum? Adhan. Adhan. Nasma' al-adhan wa nutabi' wa na'ud insyaallah. Insyaallah. نرجع إلى صور عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فذكرنا ابتداءه لأصحابه عند ذكره تغير الأحوال أو إجابته على أسئلتهم، وذكرنا حديث حذيفة. Maka kita kembali kepada beberapa penggambaran yang datang dari Nabi صلى الله عليه وآله وسلم tentang permasalahan apa yang telah kita sebutkan ini, tentang permasalahan mendengar dan taat kepada penguasa. Dan kita juga telah menyebutkan di awal kali pembahasan tentang jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan para sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah. Wa mithluhu hadis Wa'il ibn Hujr fi sahih Muslim. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إذا كان علينا أمراء وولاة يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم فما تأمرنا؟ فقال أدوا إليهم حقهم وإن فإن الله سائلهم عما استرعاهم. Dan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila kami memiliki penguasa-penguasa di mana mereka mencegah apa yang menjadi hak-hak kami sebagai rakyat dan mereka menuntut apa yang menjadi hak-hak mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian menunaikan apa yang menjadi hak-hak mereka, kalian menunaikan hak-hak mereka, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada mereka tentang kepemimpinan mereka. Isma' ayyuhal muslim, isma'i ayyatuhal muslimah. Maka hendaknya engkau wahai muslim dan muslimah untuk mendengarkan perkara ini. Wa qulu kama qala as-sahaba radhiyallahu anhum fa fazu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan ucapkanlah sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mengucapkannya, di mana mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat dan kami senantiasa memohon ampun kepadamu dan hanya kepadamulah kami kembali. Wa la taqulu kama qala alladhina min qablikum min ahli alkitab sami'na wa asayna fahalakum. Dan jangan kalian mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, di mana mereka mengatakan, kami mendengar dan kami menyelisihi sehingga menyebabkan mereka binasa. Fi sahihain 'ala ibni Mas'ud radhiyallahu an, fama ta'muruna ya Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana para sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tunaikanlah, lakukanlah atau tunaikanlah apa yang menjadi hak-hak mereka dan hak-hak kalian, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haqquhum bis-sam'i wa ta'ah bil ma'ruf. Hak para penguasa tersebut adalah mendengar mereka dan menaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Haqquhum bis-sabri alaihim. Dan hak mereka adalah kesabaran kita di dalam menghadapi mereka. Haqquhum binusratihim bilhaq waddifa'i anhum. Dan hak mereka adalah senantiasa menolong mereka dengan cara yang benar dan membela mereka. Haqquhum binashri mahasinihim wa jam'i qulubir ra'iyyati 'alayhim. Dan hak para penguasa itu adalah senantiasa menyatukan kaum muslimin atau hati-hati kaum muslimin untuk bersatu di atas kepemimpinannya. Haqquhum biddu'a'i lahum bittawfiqi was-salah wal mu'afah. Dan hak para penguasa tersebut adalah senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka, semoga mereka diberikan kemaslahatan dan kebaikan serta keselamatan. Haqquhum bin nasihati lahum. Hak mereka adalah menyampaikan nasihat kepada mereka. Kama fi sahih Muslim, ad-dinun nasihah, qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, agama itu adalah nasihat. Lalu kemudian Nabi menjabarkan, yaitu nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Haqquhum al-wajibu lahum al-israr bihadihi nasihati lahum wa adamil i'lani biha. Dan hak para penguasa yang wajib kita tunaikan kepada mereka adalah menyampaikan nasihat secara rahasia dan tidak menyampaikan nasihat tersebut secara terang-terangan dan transparan. Kama qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa bil mu'minina raufur rahim, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdiha alaniyatan walakin liyakhlu bihi wa liyakhudh biyadihi فيكلمه فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. Sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengasih dan penyayang kepada umatnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memiliki nasihat untuk disampaikan kepada orang yang memiliki kekuasaan, maka jangan dia menampakkannya secara terang-terangan, namun hendaknya dia mengambil tangannya, lalu dia berdua dengannya, lalu dia menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan. Kalau nasihatnya diterima, maka itulah yang dikehendaki. Namun apabila nasihatnya tidak diterima, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban dalam menyampaikan nasihat kepadanya. فَلَوْ أَمَرَنَا وَلِيُّ الْأَمْرِ أَوْ أَذِنَ لَنَا أَنْ نُنْكِرَ عَلَيْهِ عَلَنًا فِي الْمَنَابِرِ والساحات والمظاهرات قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا نفعل ذلك. Kalau seandainya penguasa kita memerintahkan kita atau memberi izin kepada kita untuk menyampaikan nasihat atau menegur penguasa secara terang-terangan di atas mimbar-mimbar, maka kita tidak boleh menaati apa yang disampaikan oleh penguasa tersebut. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-Khaliq. Fa Rasulullah nahana an nu'lina laka bin nasihati wal inkar fala nuti'uka fi ma'siyat Rasulillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk mengingkari apa yang kamu lakukan secara terang-terangan, maka kami tidak menaatimu dalam perkara yang menyelisihi Rasulullah itu. Wa bihadza ta'lamun al-jawab an syubhat-syubhat taqulun ha an syubhat an al-mudhaharat wal idrabat wal i'tisamat qad adzina biha as-sultan wa adzinat biha ad-duwal. Maka dari sini kalian mengetahui jawaban dari syubhat mereka yang mengatakan bahwa demonstrasi, demikian pula pemogokan massal ini, itu telah mendapatkan izin dari pemerintah. Pemerintah membolehkan, sebagaimana negeri-negeri juga membolehkan hal tersebut. Law adzina laka waliyul amr bimunaza'atih, ma yajuzu laka an tuti'a wa tunazi'a. Maka kalau seandainya penguasa itu membolehkan bagimu untuk melakukan intervensi kepada apa yang menjadi kekhususan dan tugas penguasa tersebut, maka tidak boleh bagimu untuk menaatinya lalu kemudian ikut melakukan intervensi terhadap apa yang menjadi wewenangnya. Li'anna hadhihi al-asya bid'atun wa mukhalafatun li'amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan perkara bid'ah dan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muwafaqatun li manhaj al-gharbiyyin ghairi al-muslimin wa manhaj al-khawarij wal firaq ad-dallah fil muslimin. Dan ini juga sejalan dengan manhajnya orang-orang kafir barat dari selain kaum muslimin, dan juga sejalan dengan manhajnya kaum khawarij. Hunaka syubha fi tata'allaq thaniya fi hadha al-amr. Lalu di sana ada syubhat yang kedua yang berkaitan dengan perkara ini. Qabla an ati bi syubhat tsaniyah, rija'. Sebelum saya menyebutkan syubhat yang kedua, thumma haula'i mutanaqidun. Kemudian mereka ini, ucapan-ucapan mereka itu kontradiksi. Kullu man khalafa sunnata Rasulillah la budda an yatanaqad. Setiap yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi kontradiksi pada mereka. أليس من المنكرات والمظالم التي تدعون أنكم تنكرونها ما أذن به السلطان؟ Bukankah termasuk perkara munkar dan kezaliman yang kalian justru mengingkarinya adalah sesuatu yang diizinkan dan dibolehkan oleh penguasa؟ فلما لم تجعلوا إذنه هناك مسوغا للمنكرات كما جعلتم إذنه في المظاهرات والإضرابات؟ Lalu mengapa kalian tidak menyamakan perizinan dan pembolehan dari pihak penguasa terhadap perkara-perkara yang mungkar dan kemaksiatan yang diizinkan oleh penguasa? Kenapa kalian tidak menyamakannya perbuatan penguasa tersebut tatkala mereka mengizinkan kalian untuk melakukan demonstrasi itu, padahal sama-sama mungkar? Syubhat tsaniyah, Syubhat yang kedua, yaquluna hadhihi fiha manfa'ah, manfa'at manfa'at, ha? Manfa'ah. Ayo. Yaqulun hadhihi fiha manfa'ah. Mereka mengatakan bahwa demonstrasi itu ada manfaatnya. Fakathirun minal umur taghayyarat bisabab hadhihi al-mudaharat wal-idrabat wal-inkar al-alani 'ala al-hukam. Banyak dari perkara-perkara yang ketika diingkari dengan cara melakukan demonstrasi dan pengokokan massal atau melakukan pengingkaran secara terang-terangan itu membawa hasil yang terlihat positif. Hadhihi nadratul maddiyyin ghair syar'iyyah. Ini adalah pandangan kaum realistis ya. Iya, materialistis. Nah, ini adalah pandangan kaum materialistis ya. Fasili materialistis hadi wish tuqul ma'da min ma madiyin. Alladzina la yarji'una ila syari'ah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak merujuk kepada syariat. Yastahillun jami' anwa'ir riba. Di mana mereka menghalalkan segala macam jenis riba. Yaqul lak li'anna fihi manfa'ah, akid. Mereka mengatakan bukankah riba itu ada manfaatnya? Jelas. Naqul laisa kullu ma fihi manfa'atun yajuzu fi'luh. Maka kita mengatakan tidak setiap perkara yang ada manfaatnya boleh dilakukan. Al-khamru fiha manfa'ah lil-bay'i wasy-syira'. Khamr itu sesuatu yang memabukkan ada manfaatnya. Dilakukan dengan cara jual beli manfaat. Al-maisir fihi manfa'ah. Perjudian ada manfaatnya. Wa ribhun maddi. Ya, di mana seorang menghasilkan keuntungan. Qala ta'ala fihi ma Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan tentang khamr dan perjudian, di dalamnya terdapat dosa yang besar dan ada manfaatnya bagi manusia, dan dosanya lebih besar dari manfaatnya. Ar-rashwa fiha manfa'ah. Demikian pula sogoan, rishwah, ada manfaatnya. Al-murtashi yaksab al-mal. Di mana seorang yang disogok itu mendapatkan harta. Warashi yanjah al-a'mal. Dan yang menyogok itu dia menghasil apa? Dia bisa meloloskan amalan yang dia inginkan. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rashi wal murtashi war-sa'i bainahuma. Dan akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang menyogok dan yang disogok dan yang menjadi perantara di antara keduanya. As-sihir fihi manfa'ah. Sihir ada manfaatnya. Hal kullu ma fihi manfa'ah yajuz? Apakah setiap yang ada manfaatnya berarti itu boleh? La. La budda an takuna manfa'atuhu arjah wa a'la min ma fihi min al-mafasid. Maka tidak demikian. Manfaat yang diperbolehkan itu apabila manfaatnya lebih kuat dan lebih besar daripada kerusakan yang terjadi. Qad yad'i ba'd alladhina yakhrujuna bis-silahi 'ala ad-duwal wal hukumat anna khurujahum fihi manfa'ah najaha fil balad al-fulani aslaha ghayyara ar-ra'is fil balad al-fulani. Dan boleh jadi itu juga menjadi pengakuan atau klaim dari orang-orang yang mereka melakukan pemberontakan, mereka orang-orang yang mengangkat senjata melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang ada di negeri-negeri. Mereka mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan ini ada manfaatnya, di mana telah terada kesuksesan di negeri fulan, mereka berhasil menguasai di negeri fulan, mereka berhasil untuk mengganti kepemimpinan dengan pemimpin yang lain. Wadah hadzal amr. Maka jelaskah bagi antum perkara ini? Laisa kullu ma fi manfa'a yajuz. Tidak setiap yang ada manfaatnya berarti boleh dilakukan. Wal khuruj wal munaza'a fihi mafasid. Dan melakukan pemberontakan serta intervensi terhadap tugas-tugas penguasa di dalamnya mengandung kerusakan-kerusakan. Awwal mafsada annahu huwa fi nafsihi bid'ah. Maka kerusakan yang pertama bahwa perbuatan itu sendiri adalah perkara bid'ah. Ta'lamuna qubhal bid'ah wa khubthaha? Kalian apakah mengetahui keburukan dan kejelekan bid'ah itu? Qala sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhdatsatuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara yang baru. Sahibul bid'ah mutawa'adun bin nari. Pelaku bid'ah itu diancam dengan neraka. Amaluhu mardudun. Amalannya tertolak. Yudadu an haudhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditolak dan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qubhul bid'ah fi nafsiha a'zam min zulmil hukkam wa fisqihim. Maka keburukan bid'ah itu sendiri itu lebih besar dosanya, lebih buruk daripada kezaliman yang dilakukan oleh penguasa itu. Fakaunul fi'l nafsu bid'ah hadza fi hadd dzati mafsada 'udma. Maka kondisi perbuatan itu sendiri yang itu adalah merupakan bid'ah itu sendiri ini adalah merupakan kerusakan yang besar. Walau ad'iya annahu satatahaqqaq bihi masalih. Walaupun dianggap bahwa dengan melakukan perkara itu akan mewujudkan berbagai macam kemaslahatan. Ashabul bid'ah kam yadhkuruna manafi' li bid'ahihim. Ahlul bid'ah berapa banyak yang mereka sebutkan tentang manfaat dari bid'ah yang mereka lakukan? Mawalid, adhkar, ayyi syai' lahu 'indahum fa'idah. Maulid, zikir, dan apa saja dari perkara bid'ah mereka menyebutkan manfaatnya. Walakin naqulu lahum mafsadatu kaunil fi'li nafsihi bid'ah mafsadatun 'azimah tarjuh 'ala manfaatihi allati tad'un. Maka kita mengatakan kepada mereka, perbuatan bid'ah itu sendiri, kerusakannya bid'ah itu saja, itu sudah lebih besar daripada manfaat yang kalian klaim bahwa itu adalah merupakan manfaat. Wa nahnu ala yaqin anna al-khuruj wal munaza' alladhi harramahu Allah wa rasuluhu wa ajma'a ala tahrimihi as-salaf anna mafsadatahu a'zam min maslahatihi walau idda'u anna thammat masalih. Maka kami berada di atas keyakinan bahwasanya melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap penguasa, intervensi terhadap penguasa, mafsadahnya, kerusakannya lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan manfaat yang kalian klaim bahwa itu adalah merupakan manfaat yang dihasilkan dari perbuatan bid'ah yang kalian lakukan dalam keadaan perkara itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah merupakan kesepakatan kaum muslimin. Law kanat manfa'atuhu arjah wa a'la min mafsadatihi wallahi la syara'ahu Allah lana. Kalau seandainya manfaatnya itu lebih kuat dan lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan demi Allah, pasti Allah akan menetapkan itu sebagai syariat bagi kita sekalian. Fal muslim ala yaqin anna ma harramahu Allah alaihi faqad akhbarahu anna mafsadatahu arjah min maslahatihi. Dan seorang muslim benar-benar berada di atas keyakinan bahwa apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, di mana Allah telah memberitakan kerusakannya, keburukannya itu lebih dahsyat dan lebih besar daripada manfaatnya. Fa kaunuhu mafsadatu kaunihi bid'ah wa mafsadatu kaunihi muharram wa mafsadatu kaunihi tashabbuhan bi ahli al-kufr wal bid'ah wal dalal wa ghairi dhalik. Maka kondisi dan keadaan apa yang mereka lakukan itu adalah perkara bid'ah, ini adalah kerusakan. Kemudian kerusakan yang berikutnya ini adalah perkara yang diharamkan. Kemudian kerusakan yang lainnya bahwa apa yang mereka lakukan ini mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allahu a'lamu bi khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui tentang kondisi makhluknya. Wa Rasulullah a'lamu al-khalqi bima yuslihu an-nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengerti tentang hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Fama harramahu Allah wa rasuluhu naqta' wa natayaqqan anna mafsadatahu a'zam walau lam tasil ilayhi 'uquluna. Maka apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kita memastikan bahwa kerusakan dan keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya, walaupun akal-akal kita tidak sampai ke sana. As-surah al-khamisah atau al-wajh al-khamis min suwari inayati Nabi SAW bihadhal amr ikhbaruhu anna ta'ata umara'i ta'a lahu wa ta'a ma'asiyat umara'i ma'asiyat lahu. Kemudian sisi yang kelima dari penggambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam perkara ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa taat kepada penguasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan bermaksiat kepada penguasa merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Kama fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man 'asa amiri faqad 'asani. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpinku, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Al-wajhu sadis wa surah sadisa min inayatihi amruhu al-mutakarrir biluzum al-jama'ah وبيان الوعيد على الخروج عن الجماعة. Kemudian sisi yang keenam dari perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara ini, adanya perintah Nabi yang berulang-ulang kepada umatnya untuk komitmen kepada jamaah, dan adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk keluar dari jamaah. كما في حديث حذيفة المتقدم على تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, komitmenlah kamu terhadap jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Wa qawla sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jama'ah man shadda shadda fin nar. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah bersama dengan jamaah, dan barang siapa yang nyeleneh maka dia akan nyeleneh ke dalam neraka. Wa qawla sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddim فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. Demikian pula dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana Nabi mengatakan barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah walau sejengkal lalu kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Wa qawlu fi hadis wa kadzalik ma ja fi hadis Umar man arada bahbuhat al-jannah falyalzam al-jamaah. Dan demikian pula yang disebutkan dalam hadis Umar, barang siapa yang menghendaki untuk mendapatkan tengahnya surga, maka hendaknya dia komitmen terhadap jamaah. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin amarani Allah bihinna al-jama'atu was-sam'u wat-ta'ah al-hadis. Dan demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku perintahkan kepada kalian lima perkara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan aku dengannya. Lalu kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamaah was-sam'u wat-ta'ah. Was-sam'u wat-ta'ah itu tentang komitmen terhadap jamaah, mendengar dan taat kepada penguasa dan seterusnya. Beliau meringkas hadis ini. Wa fihi fa innahu man faraqa al-jama'ah qida shibrin faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi. Yang mana disebutkan di dalam hadis tersebut, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaahnya, yaitu jamaah kaum muslimin bersama imamnya, maka sungguh dia telah melepaskan Islam dari lehernya. Waja'al amr biluzum al-jama'ah wa anna man khalafaha mata mita jahiliyah min hadis Ibnu Umar wa hadis Abi Hurairah wa ghairihim min as-sahabah. Nakhtasir maqul. Dan telah datang banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang mati dalam keadaan dia memisahkan diri dari jamaah, bahwa dia mati di atas mati jahiliyah. Datang dari hadis Ibnu Umar, datang dari hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Beliau meringkas riwayat-riwayat tersebut. Al-wajh at-tasi' wa ats-tsamin. Sabi'. Ya taktubun. Tafadhal. Al-wajh as-sabi' aw as-sadis aw ats-tsamin ha. Surah Sabi'. Min suwar 'inayati sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu bi anna ta'at ulil amr sebab lidukhulil jannah. Demikian pula sisi yang ketujuh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perhatian beliau terhadap prinsip ini, berita dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa taat kepada penguasa merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Wa qarnuhu bainal amr bi ta'at waliyil amr ma'al amr bi arkanil islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara perintah taat kepada penguasa dengan rukun-rukun Islam. كما في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم أيام منى في حجة الوداع آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Umamah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, lalu kemudian di hari-hari Mina beliau berkhutbah pada peristiwa haji wada, dan itu di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala ala tasma'un, kata Nabi ketika itu, apakah tidakkah kalian mendengarkan aku? Faqalu qad sami'na fa'murna aw fawsina, maka para sahabat menjawab, sungguh kami mendengarkan ucapanmu, maka sampaikan kepada kami wasiat atau perintahkan kepada kami. Qal u'budullaha rabbakum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Rabb kalian. Wa fi riwayat taqullaha rabbakum, dalam riwayat yang lain, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Rabb kalian. Wa sallu khamsakum, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah salat lima waktu. Wa sumu shahrakum, dan berpuasalah di bulan Ramadan kalian. Wa addu khumusakum, dan tunaikanlah seperlima dari harta rampasan kalian. Wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum, dan taatilah penguasa kalian, niscaya kalian akan memasuki surga Allah azza wajal Rabb kalian. Ara'aita ila aina ihtimamun nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzal amr al'azim, apakah kalian telah melihat bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang besar ini? Wallahi law taba'a an-nasu sunnatahu wa ahadithah, demi Allah kalau seandainya manusia mengikuti sunnahnya dan hadisnya, la sa'idu fid dunya wal akhirah, niscaya mereka akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa rahalat al-fitan min bainihim, maka fitnah itu akan pergi di tengah-tengah mereka. Wa qawa wa taqawwa fi mujtama'ihim wa amnihim wa iqtisadihim, maka akan menjadi kuat masyarakat itu di tengah-tengah mereka, demikian pula akan menjadi kuat keamanan dan ketenteraman mereka, dan akan mendatangkan kekuatan dalam perekonomian mereka. Wattahadat kalimatuhum, dan akan menyatu kalimat-kalimat mereka. Wa khafahum wa khasyahum aduwuhum, dan mereka akan ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Walakin tahsulu dhillatu bisababi mukhalafatillahi wa rasulih, amrillahi wa rasulih, kehinaan itu muncul disebabkan karena menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Fa'alaina at-tamassuk bikitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal asli al-azim wa fi sa'iri umuri dinina, maka kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memegang prinsip yang agung ini dan dalam seluruh perkara-perkara yang ada di dalam agama ini. Hal tuwasilun ila thamaniya faqat am tusalluna al-isha thumma nuwasil ila thamaniya wa nus? Apakah la sayatma'un thamaniya. Hal tusallun nuwasil ila thamaniya thumma nusalli aw nusalli al-isha thumma nuwasil ila thamaniya? Apakah kalian mau kita lanjutkan sampai jam 8, lalu kemudian kita sholat, lalu kita lanjut lagi ila qaribul fajar, ulah? La ila thamina faqat. Ila thamina faqat. La nusalli wala nusalli. Ana as'alukum hal tusallun wa narji' aw nutim ila thamina thumma nusalli? Ya, gimana, kita sholat dulu terus sampai jam 8 atau sampai jam 8 baru sholat selesai? Nusalli. Idzan nusalli al-isha, natawaqqaf nusalli al-isha thumma narji'u insyaallah ba'da al-isha. Wa minni lakum ila ath-thamina, amma minkum li Allah a'lam ila kam. Dari saya untuk kalian itu sampai jam 8. Ana enggak tahu dari antum untuk saya sampai jam berapa. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inal muadzin. Beristabir. Ha? Wasil. Ya buat wasil. Insyaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu sallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad. Amma ba'd, fa nasta'adhin min shaykhina الشيخ رزيد بن حامد القرشي حفظه الله المشرف العام على الدورة بدقائق ليتحدث باختصار عن موضوع الأمر بالنفع عن المنكر، ثم أترك المجال له ليختتم الدورة وفقه الله. Kata beliau, kami memohon izin kepada Syekh Ruzaik Hafizahullah Ta'ala untuk kami melanjutkan sedikit kurang lebih 10 menit untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan seputar Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar, karena beliau sebagai penyelenggara umum terhadap daurah Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala. Ikhwani, تعلمون إن شاء الله أهل الأهواء والبدع في القديم وخاصة في هذا العصر من أعظم جناياتهم وجرائمهم جنايتهم على النصوص الشرعية بتحريفها. Para ikhwan sekalian, kalian mengetahui bahwa ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu yang ada di setiap masa, baik dahulu demikian pula di masa kini, perbuatan jinayah dan kejahatan yang mereka perbuat terhadap dalil-dalil syar'i dan perbuatan mereka dalam melakukan perubahan terhadap makna dari dalil-dalil tersebut. Min dzalik al-hukm bima anzal Allah. Termasuk dalam perkara ini adalah permasalahan berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah al-mu'asirun, ahlul bid'ah yang ada di masa kini, asy'arun nas annahu faqat khassun bil hukam al muluk wal umara wa annahu khassun bima yata'allaq bi siyasati an nas fima bainahum. Mereka mengesankan kepada manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang khusus dalam menyikapi para penguasa dan para pemerintah, dan mereka juga mengesankan kepada manusia bahwa mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang bagaimana cara mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Wal hukm bima anzal Allah fihi umuman, dan tentang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat dua keumuman. Al awwal umumun fil mukhatab bihi wal mukallaf. Yang pertama adalah keumuman dalam hal yang disampaikan kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang diberi beban syariat. Falaysu faqat hukam ad-dawl wal ru'asa. Berhukum dengan hukum Allah itu tidak hanya dikhususkan kepada para pemimpin dan penguasa-penguasa negeri. Kullu wahidin minna ma'murun bi an yahkum bima anzal Allah fi nafsihi, fi aqwalihi, fi af'alihi, fi auladihi. Setiap dari kita itu diperintahkan untuk berhukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diterapkan pada dirinya, pada ucapan-ucapannya, pada perbuatan-perbuatannya, terhadap anak-anaknya. Wa in kana al-hukam wal umara awsa' man yadkhul fi hadha li si'at mas'uliyatihim wa qiyamihim bi asy-syu'ub ar-ra'iyyah. Meskipun di kalangan penguasa dan pemerintah, mereka yang paling banyak masuk ke dalam perkara ini disebabkan karena mereka adalah orang yang paling besar tanggung jawabnya dalam hal mengemban apa yang menjadi tanggung jawab mereka di dalam mengurusi masyarakat dan rakyatnya. Al-alim ma'mur bi an yahkum bima anzal Allah. Seorang alim juga diperintahkan untuk berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Al-umumul thani umumun fil mahkumi fihi. Kemudian keumuman yang kedua adalah keumuman terhadap apa yang dijadikan sebagai hukum di dalamnya. Falaysa makhsusan fi bab al-hudud aw bab ba'd al-munkarat al-akhlaqiyyah. Jadi permasalahan berhukum dengan hukum Allah itu tidak hanya terbatas dalam perkara penegakan hukum-hukum had atau dalam perkara-perkara adanya kemungkaran-kemungkaran akhlak. Al-hukm bima anzal Allah fi aqidatik fi ma ta'taqiduh. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah itu juga berkaitan dengan akidah kamu, apa yang kamu yakini. Fi ibadatik, fi muamalatik, fi al-bay' wasy-syira wa ghairi dzalik. Demikian pula dalam ibadah yang kamu lakukan, demikian pula dalam pergaulan di antara sesama manusia, demikian pula dalam hal jual beli dan yang lainnya. Wal hukmu fima anzalallah fil munaza'at wal musyajarat wal khusumat. demikian pula berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara perselisihan yang terjadi di antara manusia. Fa nahnu bi dzikrina ma na'taqiduhu ma'a hukamil muslimin hakamna bima anzala Allah 'ala rasulih. Maka kami ketika menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap kami terhadap penguasa, ini berarti kami telah berhukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Wa ahlul bid'ah kulluhum fi ta'amulihim bil khuruj wal munaza'ah wal inkar al mu'lan ala wali al amr hakamu bi ghairi ma anzal Allah ala rasulih. Sementara ahlul bid'ah mereka berhukum dalam menyikapi sikap mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa, melakukan intervensi-intervensi terhadap apa yang menjadi wewenang dan tugas penguasa. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya mereka telah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fataraku hukum Allah wa rasulahu wa akhadhu bi hukmi ghairihi min al-qawanin al-wad'iyyah wa ahli al-ardh. Mereka justru meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya dan mereka berhukum berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Fahal satahkum hadhihi al-jama'at wal-firaq al-siyasiyya al-islamiyya wal-ahzab ala nafsiha bil-kufr kama tahkum ala al-hukam? Apakah kemudian kalian akan menghukumi jamaah-jamaah, partai-partai politik dan yang semisalnya, apakah kalian juga akan menghukumi mereka dengan hukum kekafiran karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya sebagaimana kalian menghukumi penguasa dengan hukum tersebut? Hal ta'lamun anna ahlal bid'ah min ahlil kalam wal bid'ah al-aqaidiyah ka mu'tazilah wa asyairah wa ghairihim madha yaqulun? Apakah kalian mengetahui dari ucapan ahlul bid'ah, apakah ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam, demikian pula ahlul bid'ah dalam perkara akidah seperti kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka, apa yang mereka ucapkan? Yaquluna innal kitab was sunnah kullah yusammunaha adillah sam'iyyah khabariyyah lafdhiyyah. Mereka mengatakan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Kitab was sunnah itu adalah merupakan dalil-dalil sam'i yang didengarkan, dalil-dalil lafziyah, dalil-dalil yang disebutkan lafadznya. Yaquluna yufidu adh-dhann wa la yufidu al-qath'a wal yaqin. Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil tersebut itu hanya memberi faedah adh-dhann, persangkaan saja, tidak sampai kepada tingkatan yakin. Fala yu'khadhu bihima fil umur al-aqaidiyyah wal ghaibiyyah. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil dengan dalil-dalil yang dhanni tersebut dalam perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Wa innamal aslu fi dhalik ma yusammunahu al-qawati' al-aqliyyah. Dan yang menjadi dalil utama dalam perkara tersebut menetapkan akidah apa yang mereka sebut sebagai hal-hal yang pasti yang dibangun di atas akal. Thumma ma jaa min al-kitab was-sunnah yuwafiq dhalik ihtajju bihi isti'nasan laysa i'timadan asliyan. Kemudian kalau ternyata ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kebetulan sesuai dengan apa yang mereka anggap itu sejalan dengan akal, maka mereka menjadikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, namun bukan sebagai hujjah, hanya sebagai penyedap rasa saja. وَمَا ظَنُّوهُ ظَنُّوهُمْ يُخَالِفْ عُقُولَهُمْ رَدُّوهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَحَادِيثِ السُّنَّةِ أَحَادٍ أَوْ أَوَّلُوهُ وَحَرَّفُوهُ مِذَا كَانَ آيَاتٍ أَوْ مُتَوَاتِرٍ. Adapun yang mereka sangka dalam persangkaan akal mereka bahwa hal tersebut menyelisihi akal-akal mereka, maka akan mereka tolak dalil-dalil tersebut. Kalau itu datangnya dari hadis-hadis, maka mereka menolaknya dengan alasan hadis-hadis tersebut diriwayatkan secara ahad, bukan secara mutawatir. Kalau dari ayat-ayat, maka mereka menolaknya dengan cara merubah makna-makna yang sebenarnya kepada makna yang mereka inginkan. Baqiya qismun thalith indahum. Maka masih tersisa bagian yang ketiga dalam pandangan mereka. Ma jaa fil kitab was-sunnah walakin yaz'umun annahu la yu'arid 'uqulahum wa la dalla 'alayhi 'aqluhum. maka apa yang terdapat di dalam Al-Kitab Sunnah, lalu kemudian hal tersebut tidak memerangi akal mereka, la yuharibu aqlahum wala dalla alaiha aqluhum. Naam. Yang tidak memerangi akal-akal mereka, yakni tidak kontra dengan akal-akal mereka, dan juga tidak dikuatkan oleh akal mereka. Fa huna ikhtalafu. Maka dalam perkara ini mereka berselisih. Fa minhum man qala nuthbitu ma jaa bihi as-sam'i 'an al-kitab was-sunnah li'anna al-'aql la yamna'u. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan kita bisa menetapkan dalil yang disebutkan dalam Al-Kitab dan Sunnah tersebut dengan alasan bahwa akal tidak mencegah hal tersebut. Walaysa li'anna al-kitab was-sunnah hujjatun wa fardun 'alaihim ittiba'uh. Bukan disebabkan karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan hujjah yang wajib untuk diikuti. Wa qismun akhar qala la bal narudduhu. Adapun fariqun akhar hatta la takhtabit al-aqsam. Kemudian kelompok yang lain mengatakan tidak, bahkan kita menolak dalil-dalil tersebut. Misalo, permisalannya adzabul qabr, tentang siksaan kubur. Ba'du ahli al-bid' min ahli al-kalam yaqul jaa bihi as-sam' yani al-kitab was-sunnah. Ada sebagian ahlul bid'ah dari ahlul kalam, mereka mengatakan disebutkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang siksaan kubur. Walaysa fil aql ma yamna'u fanuthbit 'adzab al-qabr. Namun dalam akal tidak ada sesuatu yang bisa mencegah hal tersebut atau yang dikatakan kontradiksi dengan akal sehingga kita menetapkannya. Ya'ni athbatuhu la li'anna ar-rasul qalahu wa athbatah, walakin li'anna qawla ar-rasul wa athbata lam yukhalif al-'aql famashu. Samahu lahu jawaz al-'ubur basbur jawaza jawaz murur al-kitab was-sunnah ila qulub al-'ibad alla yukhalif al-'aql. Jadi mereka menetapkannya, Allah. Mereka menetapkan bukan karena Rasul mengucapkan, namun mereka menetapkan adanya siksaan kubur karena dalam pandangan mereka itu tidak bertentangan dengan akal mereka. Hadhihi manzilatul kitab was-sunnah indahum. Inilah yang menjadi kedudukan Al-Qur'an Sunnah dalam pandangan mereka. Wal fariq ats-tsani qalu yunkiruna 'adzab al-qabr li'anna al-'aql lam yadul 'alayhi. Lain al-'aql lam yadul 'alayhi. Adapun kelompok yang kedua, mereka menolak adanya dalil-dalil tentang adab kubur dengan alasan karena akal tidak ada yang bisa menunjukkan dan menguatkan hal itu. Ayyuhuma ashaddu wa aqwa wa aqbah. Maka yang mana di antara dua pemikiran ini yang lebih parah dan lebih buruk? Hakimun aw dawlatun taraka al-hukma bil kitab was sunnah fi dima' fil hudud aw fi ba'd al munkarat al akhlaqiyyah. Aw من قال لا يؤخذ بالكتاب والسنة في العقائد وما يثبت لله وما ينفع عنه والأمور الغيبية. Mana yang lebih besar keparahannya dan keburukannya? Al-Qur'an, hakim penguasa yang mereka meninggalkan berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ataukah perbuatan mereka dari kalangan ahlul bid'ah ini yang mereka meninggalkan untuk beramal dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man huwa aula bi an yuqal lahu innahu hakama bighair ma anzara Allah al-hukam faqat am haula aidan. Dan siapa yang lebih berhak untuk dikatakan bahwa dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah penguasa saja atau mereka juga dianggap sebagai orang-orang berhukum dengan selain hukum Allah? Wa haula hum ru'us wa a'dha' wa mu'assisu hadhihi al-jama'at wal ahzab al-islamiyyah al-mu'asirah. Dalam keadaan mereka yang berpandangan seperti ini, mereka inilah yang menjadi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin dari jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok yang ada di masa ini. Idzan fal hukm bighair ma anzar fal hukm bima anzar Allah fihi 'umuman kama taqaddam. Maka berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat dua keumuman yang telah kita sebutkan ini. Al-mikrofon ta'ab, يقول قوم قفا. الثاني اختصارا ساختصر. الثاني لفظ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Yang kedua tentang lafaz amar ma'ruf dan nahi munkar. فهو أيضا عام في كل ما كان معروفا جاء به الشرع أو منكرا أنكره الشرع الكتاب والسنة. لفظ ini juga merupakan lafaz yang bersifat umum, mencakup setiap apa yang disebut di dalam syariat sebagai perkara yang ma'ruf dan apa yang disebut di dalam syariat dari perkara-perkara yang terlarang dari berbagai macam kemungkaran. وليس فقط خاصا بالمنكرات الأخلاقية تبرج سفور زنا خمر نحو ذلك. Dan bukan hanya terkhusus perkara-perkara mungkar itu yang berkaitan dengan akhlak, adanya wanita yang keluar dalam keadaan bertabarruj atau terjadinya perbuatan zina atau kemungkaran-kemungkaran akhlak yang lainnya. Fal ma'ruf ismun li kulli ma amara Allah bihi wa rasuluhu wa ja'a bihi syar'. Maka perkara yang ma'ruf itu adalah sebuah nama terhadap setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan yang disebutkan dalam syariat. Wal munkar ismun li kulli ma khalafa kitab Allah wa sunnah rasulih. Dan kemungkaran adalah nama yang mencakup setiap apa yang menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulnya. إذن فنعلم أن أعظم المعروف التوحيد. Maka dari sini kita mengetahui bahwa perkara ma'ruf yang terbesar adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. وأعظم المنكر الشرك الأكبر. Dan kemungkaran yang terbesar adalah syirik akbar. وهو أعظم الظلم أيضا. Dan itu adalah kezaliman yang terbesar pula. فكم إنسان يشتكي من ظلم الحكام وهو واقع في ظلم أعظم من ظلمهم. Berapa banyak dari kalangan manusia mereka mengeluhkan tentang kezaliman yang dilakukan oleh penguasa sementara dia sendiri terjatuh ke dalam perbuatan kezaliman yang terbesar. Fatub anta min zulmik. Maka kamu bertobat dulu dari kezaliman yang kamu lakukan. Al akbar wal asghar. Baik syirik kezaliman yang besar atau kezaliman yang kecil. Wa tub anta min zulm al ibad. Dan bertobat dulu kamu dari menzalimi para hamba. Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Di dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri, maka kalian janganlah saling menzalimi antara satu dengan yang lain karena aku telah menjadikannya kezaliman tersebut sebagai perkara yang diharamkan. فلنتوب جميعا من ظلم بعضنا بعضا يسخر الله لنا حكام المسلمين ويلين قلوبهم على الرعية إن كانوا يظلمون. Maka kita terlebih dahulu sebagai rakyat hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perbuatan kezaliman antara sebagian kita terhadap sebagian yang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita seorang pemimpin yang tidak akan melakukan kezaliman kalau seandainya pemimpin sebelumnya benar melakukan kezaliman tersebut. Min a'zam al-ma'ruf ba'da at-tauhid as-sunnah wa ad-da'wa ilayha. Dan termasuk di antara perkara yang terbesar dalam perkara yang ma'ruf setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan sunnah dan mengajak manusia kepadanya. والتحذير من البدع والضلالات لأن البدع من أعظم المنكر. Dan memberikan peringatan dari bid'ah dan berbagai macam kesesatan karena perkara bid'ah adalah termasuk bagian kemungkaran yang terbesar. بل البدع أعظم منكرا من المعاصي والشهوات. Bahkan perkara bid'ah itu lebih besar kemungkarannya daripada perbuatan kemaksiatan dan mengikuti syahwat. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 253. Berkata شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى dalam kitab منهاج السنة pada jilid yang kelima صفحة 253 pada halaman 253. إن الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. Kata beliau sesungguhnya memerintahkan manusia kepada sunnah dan melarang mereka dari perkara bid'ah itu termasuk bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Lamma na'mur bima amara Allah bihi wa rasuluhu min as-sam'i wat-tha'a wa nanha 'anil khuruj wa narud 'ala hadhihi al-jama'at nahnu qa'imun na'mur bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Maka tatkala kita memerintahkan manusia untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa mereka lalu kemudian kita melarang manusia dari melakukan tindakan-tindakan keluar dari ketaatan dan pemberontakan, dan membantah mereka-mereka yang membolehkan hal tersebut, ini termasuk di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Lianna khurujahum wa munaza'atahum wa tahyijahum an-nas ala wali amrihim wa i'lanahum bin nasaih lahum kulluhu munkar yajib inkaruh. Karena perbuatan mereka ketika melakukan pemberontakan lalu kemudian melakukan intervensi terhadap tugas dan wewenang penguasa, lalu kemudian sikap mereka yang mengompori masyarakat untuk mereka melakukan pengingkaran terhadap penguasanya agar mereka marah kepada penguasanya, demikian pula perbuatan mereka menasehati penguasa secara terang-terangan, ini semua merupakan bentuk-bentuk kemungkaran. Fahuna idzan umur mukhtasarah wahid. Maka di sini kita perhatikan beberapa perkara. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ibadah amarna Allah biha. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan perkara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Wal ibadah la budda fiha min al-ikhlas lillah wa ibtigha'a wajhihi wa mutabaqat as-sunnah. Dan yang namanya ibadah itu diharuskan seseorang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan sunnah. لذا قال ابن تيمية في تتمة كلامه السابق فيجب أن يبتغى به وجه الله وأن يكون مطابقا للأمر أي للشرع. Oleh karena itu dalam penyempurnaan ucapan Ibn Taymiyah yang telah kita sebutkan tadi, di mana beliau melanjutkan ucapannya dengan mengatakan oleh karena itu wajib terhadap apa yang dia lakukan tersebut senantiasa dia melakukannya dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fil wasithiyah wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar 'ala ma tujibuhu asy-syari'ah. Dan beliau juga menyebutkan di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwa menegakkan amar ma'ruf dan mengingkari kemungkaran sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam syariat. وقوله على ما توجبه الشريعة مخالفة لأهل الأهواء والبدع لأن أمرهم بمعروف أو نهيهم عن المنكر بالطريقة المخالفة للشريعة. Dan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ala ma tujibuhu syari'ah, berdasarkan apa yang telah diwajibkan dan ditetapkan di dalam syariat, ini adalah merupakan bentuk bantahan terhadap ahlul hawa dan ahlul bid'ah yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar namun menyelisihi apa yang ditetapkan di dalam syariat. Sa'atadzir lakum sa'aqtasir bidun dzikr al-adillah. Ila sa'akam. يعني sa'aqtasir bidun dzikr al-adillah. Ila sa'akam. La la la daqa'iq bas alhin in shaa Allah. Laysa ila as-sa'ah ath-thamina sabahan. Ya, kata beliau, saya ringkas kepada kalian ya. Enggak tahu ringkasannya sampai jam berapa ini. الأمر الثاني كما رأيتم أن المعروف مراتب وأن المنكر كذلك مراتب. Kemudian perkara yang kedua, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa perkara yang ma'ruf itu bertingkat-tingkat, sebagaimana perkara-perkara munkar juga itu bertingkat-tingkat. Sabbul muslim munkar. Mencela seorang muslim itu kemungkaran. Wa qatluhu munkar wa laysa sawaa. Dan membunuhnya juga merupakan kemungkaran, tapi dua kemungkaran ini tidak sama tingkatannya. Al-khulwatu bil mar'ati al-ajnabiyyati munkar. Berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya kemungkaran. Musafahatuha wa lamsu jasadiha munkar, lighair darura kal ilaj wa nahwa. Berjabatan tangan dengan wanita dan menyentuh bagian dari tubuhnya juga merupakan kemungkaran selama bukan dalam perkara-perkara yang sifatnya darurat, pengobatan dan yang semisalnya. Safaruha biduni mahram munkar. Melakukan perjalanan safar bagi seorang wanita tanpa mahram juga merupakan kemungkaran. Wuqu'ul fahishatil kubra munkar wa laysu sawa. Dan terjatuhnya seseorang ke dalam perbuatan keji yang besar yaitu zina itu adalah kemungkaran, namun tingkatan kemungkaran itu tidak sama. Sabbur rajul bi annahu mathalan ya kalb ya himar nahwa hadhihi al-alfaz. Mencela seseorang dengan lafaz-lafaz misalnya dia mengatakan hei keledai ya hei anjay atau yang semisalnya munkar, itu juga kemungkaran. Wasabbuhu bil la'n munkar a'zam, dan mencela seorang muslim dengan melaknatnya, itu adalah kemungkaran yang lebih besar. Qala sallallahu alaihi wasallam la'lun mu'min ka qatlih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Wa sabbuhu bi takfirihi wa ikhraji min al-islam akbar wa akbar. Dan mencela seorang muslim dengan mengafirkannya dan mengeluarkan dia dari Islam, itu lebih besar kemungkarannya. Man qala li akhihi ya kafir aw ya adu wallah faqad ba'a bihi ahaduhuma biha ahaduhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim hai kafir, atau dia mengatakan hai musuh Allah, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Wa qadhfuhu bil fahisha munkar wa laysa mithla man taqaddam. Dan menuduh seseorang bahwa dia telah melakukan perbuatan keji, perbuatan zina, itu adalah kemungkaran, namun tidak sama hukumnya dengan yang sebelumnya. Fajtama'at fi kauniha munkar wa ikhtalafat fi maratibiha wa ahkamiha. Jadi jelas bahwa seluruh perbuatan-perbuatan ini itu terkumpul dalam penamaan mungkar. Semuanya disebut kemungkaran, namun bertingkat-tingkat dan berbeda tingkatan-tingkatannya. Al-amru ats-tsalits al-munkar idza sadara min al-hakim was-sultan faqad tabayyana mimma taqaddam kayfa nata'amal ma'ah. Dan perkara yang ketiga, kemungkaran apabila dilakukan oleh para penguasa, telah berlalu penjelasannya bagaimana cara kita menyikapinya. Kama fi hadits Ummi Salamah fi sahih Muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Innahu yusta'mal 'alaykum umara fata'rifuna wa tunkirun. Bahwa sesungguhnya akan diangkat penguasa-penguasa di antara kalian di mana kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari mereka. Faman kariha ay biqalbi faqad bari. Maka barang siapa yang membenci dengan hatinya, maka dia telah lepas dari tanggung jawabnya. Wa man ankara faqad salim. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah selamat. وَمَنْ أَنْكَرْ هُنَا جَاءَ فِي رِوَايَ أُخْرَى عِنْدَ مُسْلِمْ بِقَلْبِهِ. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang mengingkari dengan hatinya. وَإِذَا كَانَ إِنْكَارُهُ بِلِسَانِهِ فَكَمَا تَقَدَّمْ فِي حَدِيثَ النَّصِيحَةِ وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلِيَخْلُبِهِ. Dan apabila pengingkaran yang dia lakukan itu dengan lisannya, maka telah lalu penjelasan bagaimana cara mengingkari dengan lisan, yaitu dia menyampaikannya secara rahasia, dia mengambil tangannya dan berdua dengannya. Wabihi nafham hadith kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Dari sini kita memahami hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan kalimat yang hak yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim. Wa hadith sayyid asy-syuhada wa dzakar wa rajulun qama ila imami fa wa'adhahu wa nasaha fa qatalah. Dan termasuk di antara yang disebutkan dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidus Syuhada adalah seseorang yang mendatangi imamnya yang menyampaikan nasihat kepadanya, lalu kemudian ia dibunuh oleh imam tersebut. فَبِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ نَفْهَمْ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَيُفَسِّرُ السُّنَّةَ السُّنَّةُ تُفَسِّرْ بَعْضُهَا بَعْضًا. Maka dari hadith-hadith ini kita bisa memahami hadith-hadith tersebut di mana hadith itu saling menafsirkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Qala walakin man radiya wa taba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang ridha dan yang mengikuti. Ai man radiya bi qalbihi wa syarakahum bi amalihi faqad syarakahum fil ithm wal ajr. Fil ithm. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu barang siapa yang ridha dengan kemungkaran yang dilakukan lalu kemudian dia ikut serta di dalam melakukan kemungkaran tersebut, maka dia ikut serta dalam mendapatkan dosa. Qalu ya Rasulullah afala nuqatiluhum. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kita tidak memerangi mereka? Qala la ma sallu wa fi riwayah la ma aqamu fikum as-salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak selama mereka mengerjakan salat. Di dalam riwayat yang lain, tidak selama mereka menegakkan salat bersama dengan kalian. Wallahi ya ikhwah tarakum kufitum bis sahabah radhiyallahu anhum. Demi Allah, para ikhwah sekalian, kalian telah dicukupkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ma taraku syai'an nahtaju fi dinina illa waqad sa'alu anhum. Mereka tidak meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam agama kita melainkan mereka telah bertanya tentangnya. كما تقدم في بعض الأحاديث. Sebagaimana yang telah lalu dalam sebagian hadis. فما علينا إلا الاتباع والعمل فرضي الله عنهم. Maka tidak ada kewajiban kepada kita kecuali mengikuti apa yang datang dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Taala meridai mereka. فإن كان المنكر صادر من غير الحاكم ولا إذنه إلى آخره. إذا كان المنكر قد صدر من غير الحاكم من عبد. Adapun jika kemungkaran itu datang dari selain penguasa. فواجب إنكاره بالقلب. على الجميع لأنه ميسور. Kewajiban kita adalah mengingkari dengan hati kita terhadap seluruh kemungkaran tersebut. وباللساني قبل ذلك إذا قدر عليه. Dan mengingkari dengan lisan apabila dia mampu melakukannya. وبيده إذا أراد تغييره وكان ممن له سلطان في ذلك. Dan dia mengingkari dengan tangannya apabila dia hendak merubah kemungkaran tersebut. Apabila dia termasuk orang yang memiliki kekuasaan di dalam mengingkari dengan tangan itu. Wa iyyaka ya Abdullah an taghluwa fi bab inkaril munkar. Maka berhati-hatilah engkau wahai hamba Allah, jangan sampai engkau berlebihan di dalam perkara mengingkari kemungkaran. Fatukhalif asy-syari'ah wa aqtasir ala haditsain. Yang menyebabkan kalian menyelisihi syariat dan saya meringkas dengan menyebutkan dua hadis. Hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulani aw mustahiban akhawan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada dua orang sebelum kalian, mereka ini bersaudara. وكان احدهما مقيم على الطاعه والاخر مسرف على نفسه. Sementara salah satu dari keduanya itu rajin melakukan ketaatan, sementara yang kedua dia berlebihan di dalam melakukan perbuatan kemaksiatan. فكان هذا الصالح كلما لقي اخاه نصحه وامره بالمعروف ونهى عن المنكر. Dan orang yang taat ini setiap kali dia bertemu dengan saudaranya yang pelaku maksiat, dia senantiasa mengajak saudaranya itu untuk melakukan kebaikan dan dia mencegahnya dari kemungkaran. وذات يوم وجده على منكر فوعظه وأنكر عليه. Lalu pada suatu hari orang yang taat ini mendapati saudaranya itu melakukan satu kemungkaran, maka dia pun menasihatinya. فقال له صاحب المنكر. Maka orang yang pelaku kemaksiatan ini, orang melakukan kemungkaran ini berkata kepada saudaranya tersebut, Malaka wali, khalli baini wa baina rabbi, abu'ithta alaya raqiba. Ada apa kamu denganku? Biarkan aku dengan Rabbku. Apakah engkau dibangkitkan? Apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Faqala al-munkir, wallah la yaghfiru Allahu laka abada. Maka yang taat ini mengatakan kepada pelaku maksiat tersebut, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu selamanya. Faqabadahum Allahu ilaih. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keduanya. Faqala li hadzal munkir alladhi ghala fil hukm. Maka Allah mengatakan kepada yang taat ini yang melakukan tindakan ingkarul munkar yang berlebihan tersebut, Man dzal ladzi yata'alla 'alai ay yuqsimu 'alayya an la aghfira li fulan? Siapa orang yang bersumpah dengan namaku tersebut bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Akunta bi 'alima? Apakah engkau punya ilmu tentangku? Akunta 'ala ma fi yadayya qadira? Apakah engkau punya kemampuan terhadap apa yang ada di kedua tanganku? Faqad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Sungguh aku telah mengampuni dosa pelaku maksiat itu dan aku menghapuskan amalan-amalanmu. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang ini telah mengucapkan sebuah kalimat yang dengan kalimat itu merusak dunia dan akhiratnya. Intabih min hadha ya Abdullah, ihdhar. Maka berhati-hatilah dari ini wahai hamba Allah. Wal hadithu tsani hadithu Abi Sa'id fil ladzi qatala 99 nafsa. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang orang yang telah membunuh 99 nyawa. Ta'rifunahu aw ya'rifuhu aktsarukum. Yang mayoritas kalian telah mengetahui. Fas'ala 'an 'alim fadulla 'ala 'abid. Maka beliau bertanya tentang seorang yang berilmu tentang masalah ini, lalu dia ditunjukkan untuk bertemu dengan seorang ahli ibadah. Fasa'ala hal lahu min taubah fasta'zam qatl 99 faqala la taubata lak. Maka dia bertanya apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat, lalu dia mendengarkan bahwa dia telah membunuh 99 jiwa dan dia menganggap itu adalah suatu yang besar, maka dia mengatakan tidak ada taubat bagimu. faqatalahu wa kammala bihi al-mi'ah. Maka yang membunuh 99 ini membunuh ahli ibadah tersebut dan menyempurnakan 100 jiwa. Jana ala nafsih tasabbab biqatliha wa jana ala ar-rajul fazadahu ithma nafsin ukhra. Maka orang yang ahli ibadah ini telah melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri dan dia juga melakukan kejahatan terhadap orang tersebut sehingga semakin bertambah dosa yang dia lakukan dengan membunuh yang menyempurnakan 100 jiwa. Fasa'ala an 'alimin fadalla 'alayhi faqala wa man yahulu bainak wa bainat taubah. Lalu dia bertanya kembali kepada orang yang berilmu, maka ditunjukkanlah kepada orang yang benar-benar dia seorang yang berilmu. Lalu kemudian seorang alim tersebut mengatakan, siapa yang bisa menghalangimu apabila engkau hendak bertobat? Siapa yang menghalangi antara kamu dan Allah? Faftahu lin-nas bab ar-raja' wat-taubah wal-iqbal 'ala Allah. Maka bukakanlah pintu untuk manusia ini, pintu harapan dan masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadulluhum 'ala Allah wa habbibuhum fi khaliqihim subhanahu. Dan tunjukkan mereka menuju jalan Allah dan jadikan mereka cinta kepada sang pencipta mereka itu Allah Azza wa Jalla. La farqa fi da'wati an-nasi min ahli sawa'an kanu ahli bid'ah munkar al-bid'ah aw munkar ash-shahawat wal ma'asi. Dan sama saja dalam hal ini, apakah kemungkaran yang mereka lakukan adalah kemungkaran bid'ah ataukah kemaksiatan. Wal khawarij ma saru sharra firqatin fi hadhihi al-ummah illa bisabab ghuluwihim في الموقف من المنكرات والمعاصي تكفروا بالكبائر. نعم. Dan kelompok khawarij tidaklah mereka menjadi sejahat-jahat kelompok yang ada di muka bumi ini disebabkan karena sikap melampaui batas mereka dalam mengingkari kemungkaran di mana mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. فليكن امرك بالمعروف بمعروف. Maka hendaknya ketika engkau menegakkan amar ma'ruf, lakukanlah dengan cara yang ma'ruf. Waliyakun nahyuka 'anil munkar min ghair munkar. Dan hendaknya ketika engkau mencegah dari kemungkaran tanpa melakukan kemungkaran. Wa hadha huwa al-amr ath-thalith aw ar-rabi' anna al-'ulama'a ajma'u kama naqala Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim anna inkar al-munkar idza kana yu'addi ila ma huwa ankar fa innahu haram. Dan kemudian perkara yang ketiga atau yang keempat yang disebutkan kesepakatan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim bahwa mengingkari kemungkaran yang dapat menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lebih besar maka mengingkari kemungkaran tersebut hukumnya haram. Wa hadha yanfa'uka fi tahqiqihi ma'rifatuka al-maratib allati taqaddam fil amr ath-thani. Dan ini akan memberi manfaat kepadamu di dalam mewujudkan tatkala engkau telah mengetahui tingkatan-tingkatan kemungkaran yang telah kita sebutkan sebelumnya. Idza wajadta rajulan 'indahu munkarat fatabda bil ashad. Maka apabila engkau menemui seseorang dia memiliki berbagai kemungkaran maka hendaknya engkau mengingkari kemungkaran yang ada padanya mulai dari yang paling parah. وإذا انتقل رجل من منكر أعظم إلى منكر أصغر منه فرحت بذلك ورضيت. Maka apabila engkau melihat seseorang dia telah meninggalkan kemungkaran yang besar itu meskipun dia masuk ke dalam kemungkaran yang lebih ringan engkau gembira dengannya. وإذا ترك معروفين أحدهما أهم وأعظم من الآخر بدأت بالأهم. Dan apabila dia meninggalkan dua perkara yang baik yang ma'ruf yang mana salah satunya lebih besar daripada yang lainnya maka hendaknya engkau memulai dengan perkara ma'ruf yang terpenting. Indahu tamimah. Dia punya jimat-jimat. Yahlif bighairillah. Dia bersumpah dengan selain Allah. Yatakallam fi ulati umurihi wa yat'an fihim. Dia mengkritik pemerintah dan mencerca pemerintah. Wa indahu munkar halqal lihya. Dan dia juga punya kemungkaran mencukur jenggot. فتبدأ معه بما هو فيه أعظم. Maka engkau memulai dengannya dengan kemungkaran yang terbesar yang ada padanya. فإن الشرك وإن كان أصغر كالتميمة والحلف بغير الله. Maka kesyirikan walaupun termasuk syirik asgar yaitu memakai jimat dan bersumpah dengan selain Allah. والبدعة كالخروج والطعن على ولاة الأمور. Dan perkara bid'ah yang dia lakukan seperti keluar dan mencela pemerintah. أشد من الكبائر فكيف بمعصية دون الكبائر. Yang itu lebih parah daripada dosa-dosa besar, maka demikian pula yang lainnya. موضوع الأمر معروف النهي عن المنكر كبير. Perkara atau pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar ini panjang urusannya. Wa aradtu an ajma'a bainal mawdu'ain, dan saya ingin mengumpulkan antara dua judul pembahasan ini. Wa astaghfirullah min taqsiri, dan saya beristighfar kepada Allah dari kekuranganku. As'alullah an yataqabbal minna wa minkum wa atruk al majal al an li Syekh Ruzaiq hafizahullah ta'ala. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah menerima amalan kami dan kalian, dan aku memberi kesempatan kepada Syekh Ruzaiq hafizahullah ta'ala.